Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diri yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkap tanya, benarkah kini dia wanita yang ku kenal hatinya? Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Tak perlu kau memilihku, aku lelaki bukan untuk dipilih. Pernah memilih.